kayon katiyuping angin sumiyak swaraning ka rongyan samirono mawar kulawan riris kumrang kantaning puspita ong karenggiwan udyani sam dwijo waram brang lir swaraning matu pranta manungsung sarine kembang sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita amung sang bang pratangga pating jembrel saking brang wetan kaling amega sarta gunung-gunung marandine bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamandhan dewasane nono wau kawuca pancine wis ngancik goro-goro sukra mangkara tumpak mendote Tete kalopo somower cito hanggoro rakoto buto maesor spati mintuno eko dwi tri catur ponco Sat-sapto hasto Hasto no wato so ung wonten pertandaan ingkang goro-goro. Nalika semantara mungkin Arya ngurmati Wijiler Patmono kawan kelas margaring Petrus Mlaula Bagong. Ingin samwijekan madani ngoro rombo, Wijiler Sang Patmono kawan, medal tratah ngayujo karto. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun tanpa pepinjen. Wanjine wis goro-goro tabuh kalih kirang seprapat, kirang sedaya jam kula sedasa kok sedaya. Eh ya wis. Sing jeneng lambe nek prei sawetara malah sasar susur. Apa-apa iki pakulinan aku anggere lemayang kerep ngono kae iki kata-kata iki iso ucul dhewe saka lambene terus cetha kabeh. Ning anggere dileti seminggu ngono kuwi nganggur ngono terus. Ayo wis malah terus bahane iki nyok ora kecekel. Ning mboten menapa-menapa ing wigatos dalu menika sampun nderek mangayu bagya. Milat UAD ingkang kaping 58. Nggih, menika sampun laturaken kanthi tema apa iki mau? Aku iki lalene. Nek ora tak baleni tak waca. UAD untuk Indonesia berkemajuan dan berbudaya. Matur sembah nuwun dhateng menipun Bapak Rektor Dr. Haji Kasiarno M. Hum ingkang sampun kemareng utusan dhateng inggih menika ing kawogan menipun Roko Mas Unggul. Supados rawuh wonten ing sudhungipun Petruk nimbali dhateng Petruk sak rombongan. Matur suwun. Sampun kesupen anu para pandemen wayang kulit binjang telu wonten ing Tegarjo. Monggo wonten mriku sami wedangan piyambak-piyambak. Mboten. Anjing nggih. Sasinipun menika sasi prei dasare ya udane ya ngerji. Wong arep duwe gawe menika mesti etung-etung. Kuwi was duwe gawe gayeng malah kudanan. Ning dilalah dalu menika awit doanipun para bapak-bapak dosen, para mahasiswa UAD sedaya para pandemen ringgit purwa pinaringan mboten jawah. Matur suwun. Kaya Mas Unggul ya wis percaya karo Petro. Mongso borong lho Mas Petro. Jawahipun dipun tolak. Siapa kuwi? Mula sore mau aku wis bandem katok neng dhuwur gendeng. Men supaya ora udan. Matur suwun. Nggih. Mugi-mugi tansah saged anjayeng bawana. Tegesipun kaloka wonten ing pundi papan saged menelurkan para pinter-pinter sarjana sujaning budi ing mbijangipun saged kinarya cagak tuwa ing negari nggih menika negari Indonesia menika. Wedalan saking UAD saged dados srana kuncaraning negari, dados sarana kekiyatanipun negari menika ing saged kula aturaken. Lintang-lintang numpak andhong abel klingklong. Jingklik metu ya, Tru. Lah ya, lah aku omong dhewe ra ana kancane. Kok kowe kaya ora tau adus, Ring? Ora ngono kuwi ora ketok suntrut Bagong barang ya ketok kaya lethek ngono. Ha piye seminggu nang jeron kotak ora ditokke. Kepep. Awake kemringen. Ayo. Ora sok kaya ngono kuwi, Gong, ya mangsa kala disyukuri. Kabeh peparinge Gusti kuwi disyukuri. Mangsa kala gayeng, mangsa kala prei, ngono kuwi dimanfaatke dienggo awake iki njaga karo jasmani lan rohani. Rohani ngidul lho bojone. Udu. Udu rohani kuwi ora nek jasmanine didandani, rohanine ya didandani. Lho. Ya ora. Ngono, dadi sok mangsa kala anu apa jenis jadwal ini padat meneh ini rogo ini siap siaga. Kira-kira kapan ya terus? Loh. Perasaan dada itu arep-arep. Pasrah sumarah ngersaning Gusti Kang Arya Jagat. Sing jeneng apa-apa ini wis di pontro-pontro karo penyanyi Gusti sing Arya Jagat. Oh Bagong tahun kae tahun dek semen rezekine semene wis di pontro-pontro. Oh taun saiki rejekine semene wis dikersake dening sing gawe urip dadi ora san dadak ngersula ditampa kanthi ikhlas carane Jawa nrimo ing pandum bener iya oh di sesasi iki tampane mek semene iki disyukuri aja njur ngersula aning menungso iki rumangsaku paling serakah dhewe kok ya terus ha iya nek diparingi gayeng ucap syukur diparingi karo rejekine ngucap syukur ya ora tau ngaturke penuwun ya ora tau ning kok disudo sithik rejekine sing gawe urip lu nyebut ya Allah napa panjenengan supe kalian kula ya Allah grantes kae ya mongko lagi dilongi sithik kuwi iya mbok engge dipun paningi pantes kula saged nyicil Honda ya Allah ya karang kabeh iki ya manut kok ya Gong. Iki acara apa ya, Tru? Ulang tahun. Ulang tahun no? UAD. UAD iki Universitas Ahmad Dahlan. Nang kampus pira iki? Kampus 4. Luar biasa kampusnya pirang-pirang ya, Tru. Heeh. Kowe kelingan biyen ditimbali UAD sepisanan nang ndi, Gong? Idul Mandala Krida. Oh. Dek sadurunge dadi Dinas Kebudayaan ngono kae tau tak wayangi sing nimbali UAD pertama kali, Tru. Oh. Terus bali meneh mrono. Udah kan aku suan mereka ini sepeng lima. Kampus lor kono dua kali, kene kita sepeng telu nek orang keliru. Wah, cocok. Bener ngentikane Mas Unggul, ya tau tadi ngentikane nek orang keliru peng lima. Orang masalah, sing penting tetep nimbali ringgit purwo. Perkara rong tahun pisan, telung tahun pisan orang masalah tuh. Neng bakal saya kuncoro nek rong setahun pindu. Saya kuncoro orang ini. Ya ngono iki gumantung karo acarane kok ya. Ha iya dasare ketoke Pak Rektor ya piyaine ya cumeh. Pak sapa? Bapak Kasino. Hus. Sapa asmane? Bapak Dr. Haji. Coba balenono. Kasiarno M. Hum. Iya. M. Hum ki artine apa? Manajer humor. Kira ora ngerti ya. Antil mencerat lho kuwi. Golek golek titel kaya ngono kuwi ngrekoso lho pajake ora. Sing jeneng arep ana tulisane DR, dokter. Wo. Kuwi ngetokke dit pirang-pirang tes. Aku nek ngetes ya mbok nek sore iki ya nek pas aku pentas kae teko. Lho. Nyoba mek iki lho tes-tes-tes ngono. Tes ki tegese nganggo skripsi lan liyane ming golek titel DR lho. Ora ngeleng. Titel DR kok udah digoleki. Anakku ora ndek titele saiki nyekel BRI kok. Lho. BRI Jakarta. Kuwi lha elok. Bank Rakyat Indonesia bakul ronde hidran. Cah edan ora. Piye? Masuk Pak Eko, masuk. Ngono ndak dadi jelaske ora masuk Pak Eko ora. Ha iya. Wah, seneng ya nek. Seneng kok ya. Lek ora seneng piye, Truk? Ayo. Bariki isih seminggu meneh, Truk. Ayo. Ya iso ora apa-apa, ora apa-apa. Ning dasare kowe iki kondang kok, Truk. Piye? Rezeki sithik ya didum sithik, rezeki ya didum akeh. Sasi iki ping pira? Ping 5. Ping 5? Ya, biasane ping 27. 27 28 iku nek bar Agustus kae biasane rejeki iki sok teko. Wis to aja semelang. Dadi kanca-kanca pengrawit iki aja cilik ati. Ana sing wis ketok arep mengajukan pengunduran diri kita itu. Ya orang harus mengajukan pengunduran diri. Nganti ono sing ngomong iki tekan tanggal 20 ora tampa aku metu. Apa wayang kok kontowo ya, Gong? Eh, ono lho. Ah iya. Terima paes campur sari dan wayang kulit biyen ono. Ayo ngene karang supaya ono sing ditulisi dalang wayang kulit ke kiri. Supaya ndak penanggapi ora keblasuk. Gong, eh? Iki Mbak Elisa isih kemarin lenggah. Ayo dimanfaatke. Sapa ngerti iki mergo di siarke TV UAD lumantar channel YouTube. Heeh. Sing nonton pinang-pinang kok terus Mbak Elisa iki ora mung cukup dadi sinden. Dadi bintang namu sing jeneng dadi bintang namu penal terus. Tenan bayare gedhe. Ya. Iso ngarani dit. Ngarani piye? Iso ngarani to Mbak Elisa bintang bintang tamu wonten panggonipun Pak Sino. Nggih, kula sakniki pun mboten rombongane sakniki nyuwun gamsal yuta. Wah. Mengadek omong rada kagok we 5 yuta. Saya sugih, saya sugih. Ya. Ngono kuwi ya min gumantung karo lahir batine kok. Iya, lahir batine. Ono lho sing melu aku tau melu aku dadi bintang tamu ya blas ora ngerti karo aku ya ono. Ya ono ya. Kuwi jenenge kacang ninggal apa iki cangkem lanjaran. Ninggal lanjaran, ninggal lanjaran. Ya. Ha iki nek ketok bocah pancen pinter so nek wis dadi bintang tamu kondang ade saya tuwa saya tuwa. Dilara aku wis ora iso apa-apa mung kari nganggo teken kae. Liwat Elisa, nggo mobil ya. Aku sah. Dhewe mandek, oh Pak Seno to ana ya sehat nggih, Pak. Enggak rokok wis sampe banget. Ruruhi ya ora, mantuk ya ora. Sepatani wae ya to. Ayo jonjuk kejem kaya ngono kuwi ra. Senengane kok njur sing ora-ora. Yo coba men Mbak Elisa jumeneng. Diringi. Ning ning ning nong nong nong. Nganggo apa truk? Supaya para penonton kabeh bahagia, kabeh seneng, kabeh atine bungah, ora ana sing sedih, ora ana sing gersula, ora ana sing gelo penggalihe. Bengi iki supaya mengeti milat UAD ingkang kaping 58 monggo. Ati digawe seneng. Mbok yo mesem rengut petae apa? Mbok yo guyu susah petae apa? Aja loku katapa injati aja hebo aja tak satu kok tak aku kotan Gong piyaine. Walah. Iki to sik. Elisa sobo kakus. Hei. Elisa karo sobo kakus. Hola. Halo. Mas iki. Bagong. Hola. Hola. Cara Amerika Bonjour. Latin iki. Cara Amerika Latin. Ayo cara Amerika Latin aku mbiyen tau tekan kono lho padahal tekan Argentina iki medun saka angkutan iki karo Londrone di hola. Oh, kuwale. Halo ngono. Terus dikabari kalau sini hola. Hola. Oh, halo iki. Hola. Hola. Komo safa? Ketoke mbiyen wis tau arep tak pek gitu. Kati papier Mas Bagong. Kok iso, Gong? Heeh, ning ra rasido wong beda keyakinan. Keyakinan agamane beda. Ora, aku yakin gelem dhek yakin ora. Ya iyalah kowe wis dhek bojo ngono lho, eling anake piro? Cerewet kok. Masa wis duwe anak piro kemosok karo aku sing isih jomblo. Wah. Nek kowe bati aku rugi. Kok iso ayo. Batine nggon apa rugine nggon apa? Ora reti aku. Jare wong-wong kuwi kok. Jare wong-wong ngono jare iki aja sok dipercaya ngono. Saiki akeh apa jeneng iki kabar apa hoax kuwi lho. Hoax. Hoax. Hoax. Hoax. Ya, tulisane oh, hoax tapi macane. Ming jarene, jarene ning kabar ora nyata kuwi ana pasale ana hukume ora sembrono ora. Ya. Ya bener ya. Ora kok jane wingi ditelepon Mas Unggul iki takoni ora. Ya. Sulawesi iki asline ngendi kowe? Ya, Pak Unggul MSI. Aja Unggul to mesake ana gelare kuwi ya angel entuk. Sopo? Mas Bapak Unggul kuwi lho. Gelare apa? Kloso apa? MSI, MSI. Hah? MSI. MSI apa? Mampu basing. Ora, Magister Science. Science iki apa? Science ki yo dungale IPA kuwi-kuwi. Hmm. Science ki ilmu pengetahuan, matematika. Tapi nek pian, tapi nek psikologi kuwi pian yo ono science, ono profesi ono science. Aku yo science. Wis muda lah diomongi kuwi. Rasa wae, Pak. Nek aku arep kaya ngene iki aku iso mbedhek lho, Pak dosen sing lenggane kursi kae aku iso ngarani, oh iki dosen bahasa Indonesia. Iki dosen. Carane piye Mas Pak? Lho, carane delok nuwun sewu delok mestakane. Didelok. Nek rambuté rontok buri. Kuwi jelas dosen sejarah. Kok iso? Ha mikir masa lalu terus. Mikir Gajah Mada, Tunggul Ametung. Iya. Tunggul Ametung, Ametung. Ametung rada melek. Kuwi nek budak mburi. Iya, budak mburi. Anu dosen sejarah. Sejarah. Anak budake dhuwur. Apa kuwi? Dosen agama. Kok iso? Hubungannya dengan yang di atas. Oh. Canggih. Nek budak ngarep, ngarep iki rontok. Yo. Kuwi dosen ekonomi. Kok iso? Memikirkan masa depan bangsa. Oh. Ekonomi masa depan negara. Jadi dipikir sesuk ki piye supaya ngirit, iki piye supaya ngirit ki mesti budake ngarep. Budake nek kowe bosake ngendi? Kabeh budak. Heeh. Kuwi genah penyakit. Yo yo lah. Yo ora nek digundul barang. Hah? Nek pancen sengaja digunduli. Yo ora ora ana dosen kok gundul ora. Dicukur ngene lho. Nek kowe botak ora. Mas Bagong. Yo ora kok yo. Gonku ana sing bodha. Sa, aku nek nganggo brengos jenggot niki wae ngono ra. Are dijenggoti? Heeh. Ben diganduli bidadari. Kene iki. Ha iya. Ya ora wangun banget to. Ora maksudku aku ki takon karo takon. Takon karo kowe nek aku jenggoten ngene iki nek nganggo iketene wangun ora. Pendapatmu piye? Ya wangun tapi mengko nek iso dadak meres iki lho, idumu lho, Pak. Nek kok kowe kan ndala. Yo anggemmu aku wong SLB ngeces ngono apa piye? Ya iya nek dalan kok muncrat terus cerat-cerat ning kene iki engko nek isu-isu ndadak meres. Oh berarti rasa nggo brengos ya. Rasa nggo jenggot ya. Ya rasa. Oh ya wis ya. Ya soalé kadang ana sing omong muni wah nek brengose di ngu jenggote di ngu nek mayang ketok kereng. Ketok kereng. Ketok serem. Heeh. Ya ape nek dikerok kok. Ya dikerok wae ben ganteng. Tapi ya ora popo nek arep didawake ya ora popo. Sisan sing mburi digondrongke, Pak. Kaya wewe wingku. Wewe ngetak cengelmu. Yo wewe ora. Lanang kok wewe, wewe iki wedok. Oh, wewe iki ngerti nek saka ngendi nek wewe wedok. Wewe iki wedok takono wong Jawa. Takono wong kene jeneng Memedi wewe iki wedok. Ngono. Oh, nek wewe. Nek sing lanang iki bangsa gendruwo. Gendro iki bojone wewe critane. Lek jab dek kapan aku ya ora tau ngerti. Sejarahe ngono. Sejarahe ngono. Wewe karo wowo. Nah, nek tuyul ta urung tuyul? Durung. Ah, matno sik ngrebab. Kurang ajar. Wow. Pasantosa iki. Tuyul kok gedene semono kuwi. Kuwi mbahne tuyul. Tuyul, toyol. Tuyul kicilik. Iya. Tuyul. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Iya. Piye Mas? Kowe ngerti to? Saiki gelarmu apa? Aku. Ha. Aku MPSI, SSN MPSI. Lho, kok sik? Kok SSN ki apa? Sarjana Seni. Sarjana Seni kuwi mbiyen sekolahe sak durunge S2 ning endi? Ning Pedalangan. Hah? Pedalangan. Are dadi dalang wedok? Ya, karepe ngono, tapi ora nyandak uteke. Abot e dadi dalang ge. Abot rumangsamu melek sewengi lambe omong. Beberapa karakter wayang. Ka wayang telu kudu karaktere telu kabeh. Ayo tereng, ayo. Ayo tereng, heeh. Ngono kuwi ngono kuwi. Uteke muter terus, lambene yo cangkeme kudu ngomong terus, sikile jejak terus, tangane obah terus. Suwi-suwi setruk dari dalam ku. Setruk gundulmu atos ku. Rasah dinai penyakit. Mbok omongi sing kepenak ning ati to, suwe-suwe rekoso dadi dalang. Ngono wae kok nganggo setrum. Ya, rekoso maksudku ngono lho. Engko nek ora kejang-kejang ngono nek ngene iki engko kesel lho Pak soal. Ha iya. Ha iki semengki obah kabeh lho iki sikil iki leleren ya mung nek ngene iki. Mun wis mulai lakon meneh dimulai sikil iki wis mulai opolah meneh lho. Ya. Ngene iki angel ngene iki. Ora saben wong iso. Iya. Ya ning tenan ya kok. Mula ana nganu sa ana salah satu wong pinter-pinter kuwi do menyebut bahwa dalang itu manusia super. Manusia super. Superman kuwi Pak, Superman. Superman. Superman ki bapakku antil modal kuwi. Oh iya. Tak kandake bapakku cucuk bumbungmu kowe. Pak. Superman. Seorang pria super. Superman kae ya rada edan. Kok edan? Merga Superman kayak gini, janjane orang manusia super kok. Manusia edan, manusia pekok. Soale? Nganggo katok jero kok ning jaba. Ayo. Oh iya ya. Delokan kae katok dewase lagi katok jero. Kudune ra kualek to kuwi. Oh iya. Lah kowe iso dinehke ndas barang iki, Pak. Kaen? Sapa? Kaen mbok sapa? Rawani aku. Ayo senengane ora. Ayo sah nembang kowe. Mau wis lak anu to sing modern to sah. Saiki sing klasik aturna. Nek kowe iki arep omong saka ngendi desamu? Lambelo. Mah, gunake cangkemku, Cel. Lambelo iki dusun. Oh, dusun Lambelo to? Yo Lambelo. Aku tahun wingi yo ngisi ning kono pesting pesantren Joan, yo nyinden yo nganggo kerudung ngene. Ha iya ora apa-apa. Iya. Negara kita itu negara yang saling menghormati. Yo, arep kowe ora wong Islam ning gelem nganggo kerudung. Iya. Kuwi sampe banget gelem apa nyebut assalamualaikum karo para kadang-kadang sing negara kene kuwi wis apik banget kuwi ngraketake yo kuwi NKRI. NKRI bener. Dipe yo panjen ngono. Gampang sing raketake kuwi jane duit, Pak. Duit. Ku kok wong wedok kok matamu siji nol-nol ta kok. Engkok siji nol-nol kaya 1000 mripate. Apa kok dirembug? Maksude piye kok kowe ngrembug duit iki? Yo ngrembug duit neneng kene ana bayare yo gelem ngono lho. Dadi kowe nganggo kerudunge mergo dibayar. Oh ya ora lah. Iki profesionalitas jenengane. Ah, ya kene. Profesionalitas dimanapun kita itu enggak masalah. Aku kemarin juga ke wihara, juga ke mana-mana gitu loh. Kita itu emang negara Kesatuan Republik Indonesia harusnya mau. Kalau mau bergaul ya jangan sama itu aja karena kita harus berbudaya. Harus kenal budaya lain juga. Ayo. Aku juga baca sejarahnya Muhammadiyah ya gitu-gitu. Pinter kowe arep didadekke bintang tamu sinau tentang Muhammadiyah. Jelas. Sinau tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semangatnya kan luar biasa itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau juga sebagai pahlawan nasional. Betul, pahlawan nasional. Karena ya itu karena ada beliau akhirnya bisa maju, ada pendidikan yang lebih terstruktur. Makanya Muhammadiyah kan punya ribuan ya, hampir ribuan di Indonesia ini punya sekolah. Kalau orang-orang juga pasti percaya kalau masukin anaknya sekolah ya sekolah ke Muhammadiyah. Pasti udah percaya kalau nanti jadinya bagus. Rumah sakit juga punya ratusan, panti asuhan juga. Iya. Ya, demi kebaikan aku manusia. Aku ingin kudu ingat tentang wong panti asuhan. Karena berapa persen penghasilanmu diberikan kepada panti asuhan, berapa persen? Sebut, kalau di tempatku ya. Pengajaran tempatku itu 10%. Oh, ya wis apa-apa. Ya. Heeh. Mm-hmm. Tunggu perpuluhan kalau tempat saya, tapi nek aku rasa ditung persenane. Terus piye Mas Pak? Ikhlase. Ikhlase. Nah, kuwi luwe ikhlas. Lah nek oke, ngene lho Sa. Saiki oke-oke iki wong ngene iki. Heeh, oke-oke piye? Oke kae wong nyumbang ning terus didadekke cara jual beli. Kok cara jual beli? Ngekei sumbangannya ning kok karo sing njaluk dhek nembung dongake nggih mugi-mugi mengke entuk idol sing kathah. Awak kula sehat, keluarga kula sehat. Kuwi wis ora sah. Nyumbang ya nyumbang. Nyocul ora awel tanpa duwe pamrih apa-apa. Tanpa nyuwun didongake. Wes dongake dhewe-dhewe apike ora aja didongake. Apa-apa kok pasrah karo sing iso. Yo lambene nggo ngopo gongane? Iya, ya bener ya, Gong. Ah iya no. Ngono kok ya. Dongake karo saka atine dhewe ora saka atine wong liya. Saka atine wong liya percuma, padha karo karo ngelmu. Ngelmu kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani. Entuk ngelmu ki nek sarana belajar ngangsu kawruh. Ngelmune nang utek nang ati ya bakal ana gunane. Masa ana ngelmu kok tulung aku disinaokke. Ora ana ta, Tru? Ora ana. Iki lho, arep ora S2, ning aku wis dungdung. Iki sambet apa Mas Bagong kok? Kesambet cengelmu kuwi kok. Kok karo aku rumahku kok ngembe terus to, Sa? Iki apik lho pelajaran apik. Apik tenan. Aku kalah pengalaman jelas. Wong pendidikan ya iso kalah pengalaman karo wong sing berpengalaman. Jelas kalah kowe anakku telu kok. Tegese. Lho, tegese iki wis aku wis wareg mangan gempalane jagat legi asi ning kahanan. Iya. Ya ngono. Yo, are nembang apa sing klasik? Apa ya klasik? Cineman ya? Heeh. Aku tapi pakai kepekan boleh ya? Ora apa-apa, kepekan urung. Iso lali. Ono sing yo sak nembang klasik liwung. Kandek, Pak. Jian wis. Rumah saku mangkat mayang kok sing dinteni meng liwung. Ayo mangkat mayang, mangkat delok wayang. Ya lagi hits Pak Lewo. Iya. Oh. kudu iso lagu-lagu utawa tembang-tembang sing cara mbiyen cara kuna iku kudu iso. Nek ora aku wis sing lestareke, sesuk nek wis bali ning anu lambemu kuwi, lambelu. Nek lambelu kuwi kowe kudu nyebarke kesenian ning kono. Ya, di sana banyak kok, Pak. Oh iya, syukur. Ya, ada wayangan juga, banyak orang Jawa juga. Oh iya. Ngono ya akeh wayangan. Ya, ada wayangan. Ya, gayeng kaya neneng Jawa. Ya, ya gayeng tapi beda, beda. Kok ora bali rono? Ya, ning kene luwih rame, Pak. Oh, tegese luwih rame iki luwih kerep opo luwih piye? Luwih kerep. Luwih kerep iki tegese luwih cepet ta? Ya bener. Dene cerdas. Heeh. Cerdas. Cerdas, ketenake cerdas. Ha iya, matur suwun, Mbak. Nggih. Elisa Orkarus Alas. Bon iki? Ya engko sikek kok. Oh, beda. Lek ku nambah iki oke lho, Sa, ora sembrono. Oh, denanan. Tak tambahi 100 selawe. Wingi ra ngomong ditambahi 100 selawe. Ha iya, ning kono kowe golek iwak nganti mumpluk. Ya lek ku pakulan. Ning payu 20.000 ning kene mung cukup ngadeg sedilo wis tambah. Ana sing nyuwun, Reng. Saka streaming, streamer. Ya. Luar negeri saka Mas Rega. Oh, saka endi? Jepang. Ana sing weh, iki mlebu ning HP-ku iki saka Jepang. Weh, saka apa jeneng iki? London. Heeh. Saka anu Afrika. Ana to, Reng? Ana. Ning sing mlebu final Itali. Maksudnya piye ya kowe? Dirungokke tenan kok. Asli aku ora golok kok, Tru. Mm-hmm. Yo coba Mbak Orisa, yo nembang iki ana sing nyuwun tembang kangen ketok nek ora klaro. Ayo jumeneng andane Mbak Elisa. Ya. Lagi pancen kudu ngene iki kok terus ora ana anggere gara-gara terus mung do ngetheprek. Heeh. Menyambut gawe tetep kudu kon ngadeg. Ya. Besok 2019 guys tak skenario. Heeh. Limbukan ngadeg nang dhuwur panggung gara-gara lek nyanyi nang parkiran. Loh. Ayo lek ngiringi ya ngrekoso ora. Penabuh melu pawe. Oh, sing nganggo demung ya kalungan demung. Lek nyambut gawe kok kaya disiksa ki. Berarti kowe kalungan kelir, Pak. Aku tetep nang kene ya. Oh, ngono. Aku ora lu tak kira karo kalungan kene. Asemene kon kalung ngeblek cemelmu. Ya ora nesu gawe duwe ide kok. Ana sing usul kok njur nesu ora. Engko ora nganggo pikiran lho suwe-suwe. Siramu ki tok gawa ki jerone ana uteke ora? Ana. Ayo ana ya nek omong ki sing penak kok ya. Menungso kok kon kalungan kelir. Kok ndo seneng banget lho. Puas. Seneng kowe ya. Marem atimu. Kowe mau sore tak antuti marem kowe. Tembang. Ning guyung nganti ngobahke panggung. Ayo biasane tok paeka saiki dhek iso kaya diwaleske Elisa. Yo di anu apa jeneng iki di bawane. Bawa. Bawa. Pak Oriza. Heeh. Dikancani ora Mbak Lis? Ora kowe wae. Ora. Ya tak kancani no. Ya Mbak Elisa men ngadeg wae. Ngadeg. Mati malah entruk sindene. Ora kok ya. Lagi ancang-ancang, Pak. Ancang. Go, bersedia, siap. Go, let's go. Berondeng wi nulat. Kowe kudu ngerti lho saiki. Ngerti ora barondong iki panganan apa? Ora. Barondong ki kuwi lho lebih muda. Nek golek cowok barondong lebih muda. Aku rasane. Ngus-ngus tak keprok cempolo lho. Barondong kuwi kalimate ki barondong. Barondong apa? Brondong. Brondong ki saka jagung. kuwi dilebokke nang nggon apa jadi plastik kae dinai gula supane coklat. Regi jenenge brondong winulet gula. Ini sairnya makanan Jawa kabeh. Kuwi kudu apa? Popcorn kuwi, popcorn. Hah? Are tokon ya sak karemu. Popcorn. Tok nengke wae ya sak karemu. Du tokon, popcorn. Popcorn. Yo. Oh iya. Blondong bakar nek nggon mol-mol wae lho. Ah sapa mal? Nek ndakke dhuwit. Es teh kok 7000. Ayo kuwi sing ngene. Sing jeneng nyewa tokone wae larang kok nek kon larang ora entuk. Mbok tuku nang ngarep omah. Es teh 5000 anu 500. Wah, murah banget kuwi. 1000 wong tak utang 500 kok. Oh. Ngapur. Yo, terus. Lemet lemet. Lemet ngerti rasa? Pikirane lama yo, lemot. Lemot iki, Mbak. Beda, Mbak. Beda. Beda. Lemet apa, Mbak? Kok lemet. Wis-wis jengkel iki to iki. Lemet utuh lemot. Nek lemot kuwi nyucuk. Lemot nyamuk, lemot. Lemet kuwi telo dideplok utawa digiling, jerone kaya gula digodhog. Oh. Kuwi lemet. Bentuke kaya lemper kae lho, Mbak. Oh, lemper. Oh, koncone Nogosari kuwi. Ya. Seduluran. Heeh. Oh, iso ngeting-ngeting. Dibungkus nganggo godhong. Nggo godhong. Gedang. Betul. Putu miang utri. Putune karo yang utine mandi bareng. Nono. Ya, Pak. Putu kuwi ya saka apa ya? Putu saka apa ta, Kang? Kanji, pati kanji. Pati. Mati pati. Pati kanji kuwi dinaik gula jerone lider nganggo pijanggring. Nek dipenehi putu mandeg suarane. Aku jegese payu. Oh. Nah, nek utri mandi kuwi. Kuwi aku rung tau weruh panganan kuwi. Oh, tau weruh. Tak kira budune karo yang utine mandi bareng. Nek si utri iki nek mandi lawange mesti ditutup dadi aku ora tau weruh. Oh. Ngono. Panganan kuwi ya. Terus nek Ramadan mesti ana kolak. Oh ya kolak. Nah, didol ning ngendi pinggir dalan plastikan kae. Oh ya ya ya, tak itu dijual meneh to kolak. Kuwi kolak, Mbak. Terus madu sirat legondo. Oh. Ngerti ra kowe? Padha. Aku ya ora. Ya wis blek berarti. Madu kuwi sing ngarani kuwi apa jenenge iki teko tawon. Ya. Sirat kuwi panganan tengah kuwi ngerti sirat kuwi. Ora reti. Kuwi cemplon jerone kae gula ning encer kae. Dipangan mecotot menengi mata kuwi. Sirat. Matane sapa? Matamu. Mata aku. Matu mongso. Matu mongso. Pipis tuban. Pipis tuban ngerti ora? Pipis. Pipis tuban. Pipis ngerti pipis. Pipis. Ya. Sarjana S2 ayo budek. Yo pipis, apa pipis? Kebelet pipis. Pipis, ora pipis. Kebelet pipis. Ayo kan agak memburi kan? Pipis ki apa pak? Pipis kita kan Oriza ki. Oriza nopo, pipis ni ku nopo. Nopo ge Bu Pras? Kaya wong wedok kenali ming KFC. Nggih, Pak. Wah. Asa iki sing delok isine gedang. Apa? Delok isine gedang. Mulu. Lah nyisake dek kapan kuwi? Wis gagasan jebol telo terus isine gedang. Oh iya, piye ya kuwi? Ah, dipikir ora waton ngawur. Di apa jenenge Mbak? Ditumbuk. Diparut apa ditumbuk niki lho Pak nek pom didang. Oh, arak ngono. Berarti ora telo dijebol isine gedang. Jenang gendul. Jenang gendul ngerti rasa? Jenang dilebokke botol kuwi. Piye? Wis sampe tok wis. Nang kowe jenang kok lebokke botol nggo nuthuk gundulmu kuwi piye? Ajarane Mbak Tati iki botol kuwi gendul. Kuwi iki Eliza iki ora ngerti jelasno kok jenang dilebokke botol. Jenang gendul kuwi gendul. Heeh. Dijenang. Oh, digadah gendule. Terus kuwetan. Ora doyan aku panganen wae. Cilaka. Yo. Kaluwone terken sono ya terus iki opa apem ya opa apem Rabi bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip panganan apa? Udah deh ti bibi tani bibi bibi tani. Oh, panganan bebas memangnya numpak motor ngebel bip bip bip. Sakarepe panganane bebas. Heeh, karo numpak motor karo ngebel pip pip pip pip. Panganan pip pip pip. Dapusi wae cah radong itu ayo. Dosa kowe. Ame ngapusi kowe kok dosa? Jawi ra genahke ning blasoke kok. Yo. Pip pip. Meng pindo bibi kuwi panganan sing disenengi paman. Disenengi paman. Ya bojone kuwi. Dong itu. Bibi karo paman, paman kan bibi. Are tak apusi ngerti. Kono ki S2 warto apusi ora. Njunu S2 iki ora iso tak apusi wae. Ya iso ne ra ya ora ketok banget bibi kok panganane paman. Dek ngerti nek paman ki bojone bibi. Ya. Tau gobloke Bagong ngapusi kok. Cetek menur. Engko nek jerur kelep. Ya ora kok ya. Terus sampun. Sampun, pengerti ra panganan sampun. Wes, wes. Kuwi nek wis wareg terus pamit. Yo, pamit. SMP sudah makan pulang. Apa? SMP. Apa kuwi? Sudah makan pulang. Oh, ayo nanti tata krama. Wes meng nunut badhok. Dua pura Bagong lo omong ora. Yo, monggo tembang kangen diatur lagi. Yo, yo dadas. Hey, yeah! Kertip. Orisa Kertip. Ya, itu nama bekennya Orisa Kertip. Ayo ganti Mbak Ayu Purwanestari. Ya. Aku masih di sini. Ya, nemeni Mbak Elisa. Mbak Ayu. Okay. Mbak Ayu, ya. Apa panuwunan? Ki asana oke sing nyuwun nganu tro. Podang ireng, podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Sing ana selet ireng ngono ki lho. Seret, seret ireng apa? Apa? Kuwi jagepane lho, Mbak. Seret ireng. Seret ireng kuwi yo seret. Wow. Tak tapuk modar kowe. Kowe nak ban mrene selet. Tak alon ge ben nge aku soalnya rada cape-cape tareti. Cape-cape to apa? Seret kok direk. Iku ora dibulan bareng geng ora. Ayo Risa iki lho. Mangke Elisa kok Risa. Elisa. Yo di anu dibawani yo ayo. Seti. Oh, nganggo catetan. Iya. Yeah. Ayo prai ming mangan terus dadi lali. Ya. Nadyan wujud temong peksi piye suarane sa? Sae sanget. Iki kaya sebaya sinden kuwi waljina. Dudu. Sopo ya? Kaya sopo ya? Sunyahni. Wah, kau ngerti wah Sunyahni? Ora. Cari nih ibu Eka. Cari nih blon. Weh, apa mau digawe wayang lo dadi bojone Bagong apa lo tenan? Lah piye? Padha-padha petuke. Ya. Jar suarane men kaya Mbak Ayu kuwi. Yo iki dunggale sinden profesional iki mau. Iki apa? Iki si Agnes Mo. Oh, Agnes Mo. Yo iki yo ket SD nyinden yo, Pak. Heeh. Poteka, poket lahir, Pak. Ket nang jero weteng. Ket lahir yo ora iso nyinden ora. Kuwi ket SD ning biyen nderek Pak Hadi Sugito Suwargi. Ngerti ra kowe? Mbien jurusan dalang mesti ngerti. Ngerti. Hadi Sugito ngerti, Timbul Hadi Prayitno ngerti, oh. Ki Suparman. Oh, ya kene ngerti dalang-dalang. Sinan Nugroho ora nyusul. Ora ding, Pak. Ora, Pak. Maksudnya ketenarannya, kesuksesannya, ayo, harum namanya seperti Ibu Kartini itu lho. Amin. Ben lanang ki wae ora. Besok bubar tak untirin dase. Ya. Alos manis tur merak ati. Loh, singkok ingin aku bisa ati. Lah kui. Fales. Hah? Fales. Fals. Fals maksudnya piye? Kok ngene kok fals ngono. Yo. Ya. Ibu bunga Neno-neno nyanding bisa gawe dadi tombo Thank you. lagi mau mung nyeritake manuk-manuk to jane yo lagune. Ya wing manuk podang ki mau kok iso dadi lagu saking pintere. Ya. Wis, Mbak Elisa yo kembali ke tempat. Ya. Terima kasih.